gintoan guke. Limikir pengen merkaya, saban dina kakang hura-hura. Resiko rumah tangga, apa puja rekula, malang rong-rong panda sing ana. Yen bengi ugal igel, karo randa ning toang buka.